Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima amma ba'd. Fa ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Ta'ala. Di malam hari ini Allah memudahkan bagi kita untuk melakukan suatu amalan soleh yang diterangkan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah, amalan yang mana tidak ada sesuatu amalan yang lebih afdol setelah amalan fardu daripada amalan ini, yaitu amalan talabul ilmi syar'i, belajar mencari ilmu agama Allah Ta'ala. Al-Imam Syafi'i rahimahullah menyatakan, laisa syai'un ba'dal fara'id afdala min talabil ilmi. Beliau menyatakan, laisa syai'un, tidak ada sesuatu pun, yakni dari amalan, ba'dal fara'id, setelah amalan-amalan fardu, yang itu afdala, lebih afdal, min talabil ilmi, daripada belajar ilmu agama. Maka syukurilah dan sadarilah amalan yang antum sekarang ada padanya adalah amalan diantara amalan yang paling agung, sehingga janganlah sampai terpalingkan dengan hasutan, rayuan, dan juga bisikan-bisikan yang menjadikan kita meninggalkan majalisul ilmi dan talabul ilmi. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala taufik dan keselamatan dari berbagai ujian yang Allah datangkan sebagai konsekuensi semakin dekatnya dengan hari kiamat. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, di malam hari ini kita masih meneruskan istifadah kita dari dua kitab yang mulia, Bulughul Maram yang merupakan kumpulan hadis-hadis ahkam yang dikumpulkan oleh beliau al-Imam Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah, salah seorang ulama madhab Syafi'i. Dan yang kedua al-Imam, yakni kitab sebuah risalah dalam pembahasan ilmu fikih, yakni Manhajus Salikin wa Tawdihul Fikhi Fiddin, yang merupakan salah satu karya beliau al-Allamah Fadilatul Syekh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, dari kalangan muhakkikin. Sebelum kita masuk pada risalah-risalah tersebut, kita akan mendengarkan bacaan hadis yang sudah dihafal, yang telah kita baca dalam pertemuan yang lalu, dan telah dihafal oleh anak-anak kita. Maka tafadhol, langsung saja yang hafal hadisnya untuk berdiri membaca. Tafadhol. Nah, barakallahu fikum. Tayyib, jazakumullahu khairan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menambahkan ilmu, hafalan, kekuatan, dan juga kefahaman serta kekokohan bagi mereka, anak-anak kita yang menghafal hadis. Berkata Al-Imam Syafi'i rahimahullah, "Man hafizal hadis qawiyyat hujjatuhu." Naam. Man hafizal hadis, orang yang mau menghafal hadis-hadis Nabi, qawiyyat, maka dia akan kuat hujjatuhu, yakni hujahnya untuk membela, untuk menerangkan tentang benarnya amalan yang dia lakukan. Kenapa demikian? Kata al-Imam Ahmad rahimahullah, dinun nabiyyi Muhammadin akhbaru, ni'mal mutiyatu lil fata atharu. Naam, kata beliau, dinun nabiyyi Muhammadin akhbaru, sesungguhnya agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibangun di atas khabar-khabar, yakni hadis yang datang dari Nabi. Sehingga jadilah ni'mal mutiyatu lil fata atharu. Sebaik-baik anugerah yang Allah berikan kepada seorang pemuda adalah asar, yakni jejak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam barakallahu fikum. Ini demikian. Maka beliau menyatakan la targhabanna 'anil hadithi wa alihi. Naam. La targhabanna 'anil hadithi wa alihi wal hadithu awal war ra'yu lailu wal hadithu naharu. Naam, kata beliau, la targhabanna 'anil hadithi wa alihi. Janganlah engkau sekali-kali membenci orang-orang yang menggeluti hadis, yakni terhadap hadis Nabi, wa alihi, dan orang-orang yang menggeluti dan mengamalkan hadis. Naam. Kenapa demikian? Al hadisu ar-ra'yu lailu, karena membangun agama hanya sekedar di atas rasio, dengan pendapat-pendapat itu bagaikan gelapnya malam, tidak ada kejelasan, berubah-ubah, bahkan kadangkala salah dalam menentukan. Berbeda dengan hadis, kata beliau, wal hadisu naharu, orang yang berjalan dengan hadis-hadis Nabi itu bagaikan berjalan di siang hari, jelas mana lubang, jelas mana jalan yang halus, sehingga barakallahu fikum tidak tersesat dalam menjalani kehidupan ini. Ma'asyiral muslimin ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita masuk pada kitab Bulughul Maram, masuk pada hadis berikutnya pada tarkim kami 251. Qala al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah, bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu annahu qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, allimni du'aan ad'u bihi fi salati. Qal kul Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wala yaghfiru dhunuba illa anta, faghfir li maghfiratan min indik, warhamni innaka antal ghafurur rahim. Muttafaqun alaih. Maka hadis ini datang dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Abdullah ibnu Abi Kufahah, Abdullah ibnu Abi Kufahah, naam, yani dikenal dengan kunyahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau adalah manusia terbaik setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau annahu qal, berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, alimni du'aan, ajarkanlah kepadaku suatu doa, yang ad'u bihi fi salati, yang aku bisa berdoa dengannya dalam salatku. Naam, yang aku bisa berdoa dengannya dalam salatku. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memenuhi apa yang menjadi keinginan sahabatnya yang mulia, manusia yang paling beliau cintai dari kalangan laki-laki. Maka beliau mengatakan, kul, katakanlah, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira, ya Allah, sesungguhnya aku mendolimi diriku dengan kedoliman yang sangat banyak. Itulah sifat manusia. Di sini Abu Bakar Rasulullah mengajarkan supaya kita i'tiraf, mengakui kedoliman dan dosa-dosa kita. Wala yaghfiru dzunuba illa anta, dan tidak ada yang menghapus dan tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali engkau. Faghfirli maghfiratan min indik, maka ampunilah aku dengan ampunan yang datang dari sisimu. Warhamni, dan rahmatilah aku. Innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya engkau zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Maka di sini beliau mengajarkan doa permintaan ampun dengan bertawassul melalui Asmaul Husna, dengan nama Allah Al-Ghafur dan Ar-Rahim. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di dalam hadis ini banyak terdapat fawaid. Yakni yang pertama adalah hirasnya para sahabat radhiyallahu anhum untuk mencari kebaikan dan bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, manusia terbaik setelah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berdoa meminta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk diajari doa, di mana doa adalah merupakan silah bainal abdi wa rabbih, penyambung antara hamba dengan Rabbnya. Naam. Beliau meminta kepada Rasul alaihi salatu wasallam diajari doa. Yang bisa dibaca dalam sholat. Berarti di sini dalam sholat boleh membaca doa. Naam. Kapan itu telah lewat? Yakni setelah tasyahud al-akhir, setelah berlindung dari empat perkara yang kita diwajibkan berlindung darinya. Yang di dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, fal yatakhayyar minal mas'alati ma tasya, maka pilihlah dari permintaan yang engkau inginkan. Nah, maka di sini Abu Bakar Siddiq meminta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam doa yang dibaca di dalam salat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa yang sangat agung. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, sesungguhnya aku telah mendzalimi diriku dengan kedzaliman yang sangat banyak. Inilah yang hendaknya dilakukan oleh para hamba, iktiraf dengan dosa-dosanya. Karena dengan dia, nam, dia mengakui dosa-dosanya, dia akan lebih mengenal Rabb-nya. Sebagaimana dalam Sayyidul Istighfar, Rasulullah mengajarkan doa yang merupakan Sayyidul Istighfar, pemuka yang paling agung daripada istighfar. Di sana ada lafaz a'tarifu bidzambi. Naam. Abu'u laka binikmatika, abu'u bidzambi, abu'u a'tarifu. Aku mengenalmu ya Allah, abu'u laka bidzambi, dengan dosa-dosa yang aku lakukan. Dari si mana mengenalnya? Ketika kita mengenal dosa-dosa kita dan kita menyadari dalam lafaz berikutnya, la yaghfirudz dzunuba illa anta, tidak ada yang mengampuni dosa kecuali hanyalah Allah. Naam. Sehingga di sini Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk i'tiraf dengan dosa-dosanya dan pengetahuan tauhid, tidak ada yang mengampuni dosa kecuali hanyalah Allah. Faghfirli, maka inilah permintaannya. Ampunilah aku ya Allah dengan apa namanya maghfiratan min indik. Faghfirli maghfiratan, maghfiratan di sini maf'ul mutlak sebagai taukid. Ya Allah, sungguh ampunilah aku dengan pengampunan yang sangat yang datang dari sisimu. Artinya demikian. Naam. Warhamni dan rahmatilah aku. Maknanya rahmat Allah adalah ayyakiyaka minadzunubi ba'da al-maghfirah. Semoga Allah menjagamu dari terjatuh kepada dosa-dosa setelah diampuni. Ini barakallahu fikum, rahmat Allah dengannya, maka dengan rahmat Allah seorang terpelihara dari dosa-dosa. Innakal antal ghafurur rahim, maka ini tawassul dengan asmaul husna. Naam, bertawassul melalui asmaul husna, yaitu dengan memilih nama-nama Allah dalam permintaan yang sesuai dengan, yakni dengan memilih nama-nama Allah dengan kandungan yang sesuai dengan permintaan yang akan kita minta. Dikala yang diminta adalah maghfirah dan juga rahmah, di mana itu merupakan kandungan asma Allah Al-Ghafur dan Ar-Rahim, maka diagungkan dengan namanya. Innaka antal ghafurur rahim. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di dalam hadis ini diambil faedah oleh para ulama, yaitu ada dua permasalahan yang diambil. Yang pertama, addu'a'u ba'dat tasyahud, membaca doa dalam sholat setelah tasyahud. Ini barakallahu fikum diterangkan oleh para ulama adalah qala Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah fil Fath. Berkata Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam kitab Fathul Bari. Jadi kitab Sahih Bukhari disarah oleh dua ulama besar. Ibnu Hajar Al-Asqalani mensyarahnya dengan judul Fathul Bari, kurang lebih 15 jilid. Nah, beliau salah seorang ulama mazhab Syafi'i. Demikian pula Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah, beliau mensyarahnya dengan nama kitab Fathul Bari. Sama, beliau ulama muhakkikin dari kalangan mazhab Hanabilah. Nah, dan kedua-duanya ulama muslimin yang muhakkik, tidak jumud, tidak taklid terhadap mazhab, namun orang yang mengikuti hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kitabnya sama-sama Fathul Bari. Nah, hanya saja Fathul Bari yang dikarang oleh Ibnu Rajab lebih sedikit jilidnya. Nah, maka beliau mengatakan addu'a fi tasyahudil akhir qabla salam masyru'un bila khilaf intaha. Berdoa dalam tasyahud akhir sebelum salam ini adalah disyariatkan tanpa adanya khilaf. Artinya disunahkan bagi kita untuk berdoa sebelum salam setelah tasyahud akhir. Hanya saja qad ikhtalafu fi hukmi isti'adzah minal arba. Terjadi perselisihan mengenai hukum berlindung dari empat perkara. Allahumma inni a'udzubika min adzabil jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnati wa min syarri fitnatil masih dajjal. Lah ini doa ini para ulama berselisih antara wajib dan sunnah. Maka dhahaba ba'du ahli ilmi ila wujubiha wa hukiya dhalika an tawus wa qala bihi ba'du ahli ilmi, yani ba'du ahli zahir. Nah, barakallahu fikum. Yani sebagian ahlul ilmi menyatakan itu wajib. Di mana yang berpendapat wajib ini dinukilkan, dihikayatkan dari Tawus Ibnu Kaisan, kemudian juga sebagian ahlul zahir, yani zahiriyah. Nah, karena Rasulullah memerintahkan. Nah, ini barakallahu fikum. Hanya saja jumhur ulama, dhahaba jumhur ulama ila istihbab al-isti'adzah minal arba. Naam. Yani barakallahu fikum adalah telah lewat. Jumhur ulama berpendapat bahwasanya berlindung dari empat perkara hukumnya sekedar sunnah. Barakallahu fik. Naam. Hukumnya sekedar sunnah. Naam. Yakni berlindung dari empat perkara menurut jumhur ulama sekedar sunnah. Sekarang mulai berlatih. Asal perintah Nabi itu wajib. Tidak bisa, tidak boleh berpindah kepada sunnah kecuali ada yang memalingkan. Mungkin hadis yang lainnya seperti Nabi memerintahkan, namun ternyata di sisi lain beliau melakukan hal yang berbeda dengan perintah. Oh, kadangkala dinyatakan para ulama, oh ini sunnah, karena perbuatannya menerangkan ucapan beliau. Nah, kadangkala demikian. Nah, kadangkala ucapan dengan ucapan, ucapannya di sini konteksnya seakan memerintahkan, di sisi yang lain memberikan pilihan. Nah, atau arahan, oh berarti sunnah. Nah, itu oleh karena itu ahlus sunnah wal jamaah, mereka bukanlah seperti orang-orang yang mengikuti hawa nafsu, yang kata para ulama sifat mereka adalah yandurunal adillah wal ahadis bi'ainil awro. Mereka melihat dalil-dalil dan hadis-hadis Nabi dengan satu mata pandangan. Artinya ini sudah hadis Nabi ini. Loh, mana hadis yang lain ada dalam bab tersebut sahih. Nah, sunnah bi'ainaini, yaitu dengan dua pandangan. Nah, barakallahu fikum. Sehingga di sini jumhur ulama menerangkan yang memalingkan dari hal yang wajib perintah Nabi untuk berlindung dari empat perkara ini adalah hadis Abdullah bin Mas'ud, di mana beliau hanya mengatakan fal yatakhayyar, silahkan engkau memilih minad du'ai ma tasya, dari doa-doa yang engkau sukai. Nah, oh berarti ada pilihan. Berarti kalau begitu sunnah. Nah, pendapat ini wallah alam lebih kuat. Nah, walaupun di sana sebagian muhakikin menyatakan wajib. Nah, ini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Nah, sekarang di antara doa yang dibaca di dalam sholat sebelum salam, berarti diantaranya berlindung dari empat perkara. Namun ikhtiyatan untuk kita mendahulukan sebelum membaca doa-doa yang lainnya. Baru setelah itu membaca doa yang diinginkan. Semisal doa yang diajarkan kepada Abu Bakar Siddiq tadi. Nah, semisal doa yang diajarkan kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, Rasulullah mengatakan, ya Mu'adz inni la uhibbuk. Ya, ini ya Mu'adz inni la uhibbuk. Naam. Rasul mengatakan, wahai Mu'adz, sungguh aku mencintaimu. Maka Mu'adz mengatakan, uhibbakallahu ladzi ahbabtana fi. Atau kata Rasul, ya Mu'adz inni uhibbuka fillah, wahai Mu'adz, aku mencintaimu karena Allah. Nah, ini boleh kita mengucapkan demikian, dicontohkan Rasul, wahai fulan, ini uhibbuka fillah, aku cinta padamu karena Allah. Maka jawabannya bagaimana? Jawabannya ahabbakallahu alladhi ahbabtani fi. Ahabbakallah, semoga Allah mencintaimu, yang mana engkau alladhi ahbabtani fi, yang mana engkau telah mencintaiku karena Allah. Ini doanya. Nah, hubungan sesama muslim Ahlussunnah begitu indah, saling mendoakan. Nah, maka Rasul mengatakan la tada'anna fi duburi kulli shala'an taqul, jangan kau tinggalkan dalam setiap akhir salatmu membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, a'inni, tolonglah aku. Ya tiraf, kita tidak bisa melakukan kebaikan kecuali dengan pertolongan Allah. Ditolong supaya apa? Ala dzikrika, untuk terus bisa berzikir mengingatmu ya Allah. Wa syukrika, dan mensyukuri nikmat-nikmatmu. Wa husni ibadatik, dan memperbagus ibadahku. Nah, apa sebab mereka bisa bagus? Karena ditolong Allah. Orang bertambah ilmu, dikala tidak ditolong Allah, banyak yang tergelincir dan menyimpang. Nah, sehingga doa ini sangat penting dibaca. Nah, di antaranya doa tadi, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Naam. Lah, maka di sini muncul permasalahan. Addu'a bima laisa fil Qur'an. Naam. Berdoa dengan yang tidak ada dalam Al-Qur'an. Naam. Ini barakallahu fikum adalah di sini, bolehkah kita berdoa dengan yang tidak ada dalam lafadznya dalam Al-Quran? Maka berkata Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali tentang hadis Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah mengatakan, "Summa liyatakhayyar minad du'a'i a'jabahu ilaih fayad'u." Kemudian pilihlah dari doa-doa yang dia senangi, maka berdoalah dengannya. Maka kata beliau, "Yastadillu bihi ala annahu yajuzu du'a fi shalah bima la yuafiqu lafdhuhu lafdhul Qur'an." Dijadikan dalil dengan hadis ini atas bolehnya berdoa di dalam salat dengan apa-apa yang sesuai apa-apa yang lafaz daripada doa tersebut tidak sesuai dengan lafaz Al-Qur'an. Naam. Ini demikian, yakni sebagaimana Nabi tadi mengajarkan kepada Abu Bakar dengan lafaz-lafaz yang tidak ada sesuai dengan lafaz Al-Qur'an. Demikian pula kepada Mu'adz bin Jabal, demikian. Maka beliau mengatakan wa amatul adillatil marwiyati 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam fi salatihi kadzalik. Dan keumuman doa-doa yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salatnya adalah demikian, tidak sesuai lafadznya dengan lafadz yang ada dalam Al-Qur'an. Naam. Maka waqad sabaqa fil barakallahu fikum, demikian. Hadza qaulu jumhuril ulama khilafan li Abi Hanifah Wasauri fi qaulihima la yad'u fi sholatihi illa bima yuafiqu lafdzul Qur'an. Naam. Ini barakallahu fikum yang benar, artinya di sini inilah pendapat jumhur ulama, berbeda dengan pendapat Abu Hanifah dan Tsauri yang mengatakan tidak boleh berdoa dalam sholat kecuali dengan lafaz yang ada dalam Al-Qur'an. Namun yang benar dibolehkan membaca doa walaupun tidak apa lafadznya tidak ada dalam Al-Qur'an. Ini wallahu a'lamu bissawab. Ini yang kita ambil dari risalah Bulughul Maram ini, yakni dua faedah dengan hadis Abi Bakar Siddiq radhiyallahu anhuma, yakni yang pertama disyariatkannya berdoa setelah salam dan hukumnya adalah sunnah. Nah, demikian pula masalah yang bercabang adalah boleh di sana berdoa di dalam sholat walaupun tidak dengan lafadz yang ada dalam Al-Qur'an. Wallahu a'lamu bissawab. Tayyibarakallahu fikum. Kita masuk pada kitab yang kedua dari barakallahu fikum pelajaran kita di malam hari ini, yaitu pada poin yang ke-116. Qala rahimahullahu ta'ala, berkata al-imam Sa'di rahimahullah, bismillahirrahmanirrahim, fa'idha faragha min solatihi, apabila beliau telah selesai dari solatnya, berarti setelah salam. Setelah salam, apa yang dilakukan? Istaghfara salasan, beristighfar 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kemudian waqal dan mengucapkan, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarokta ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, engkaulah as-salam yang maha selamat. Wa minkas salam, dari engkaulah keselamatan. Tabarokta maha suci engkau ya Allah, zat yang maha memiliki kemuliaan dan juga maha dermawan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyah, lahul ni'matu wa lahul fadl wa lahul sana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlisina lahul din walau karihal kafirun. Ini diantara dikirnya. Kemudian pula membaca subhanallah walhamdulillah wallahu akbar 33, yakni mengucapkan subhanallah 33 kali, walhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Wa yaqulu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir tamamal mi'ah. Maka mengucapkan tahlilat ini menyempurnakan yang 100. Nah, barakallahu fikum. Di dalam poin ini adalah barakallahu fikum mengenai hukum zikir setelah sholat. Nah, hukum zikir setelah sholat. Diterangkan para ulama, diterangkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, apa bedanya zikir dengan sholat, dengan doa. Apa bedanya zikir dengan doa? Yaitu, kata beliau, kalau dilakukan di dalam sholat namanya doa, kalau sudah salam namanya zikir. Nah, yaitu tatkala beliau menerangkan doaul istikharah, ini zikir apa doa? Terjadi khilaf. Nah, namun ala kulli hal, dalam sholat istikharah berdoanya adalah setelah salam. Nah, ini barakallahu fikum. Maka di sini bagaimana hukum zikir akibat sholat? Apa hukum zikir setelah sholat? Qala Al-Hafidh Ibn Rajab rahimahullah fil fath, berkata Al-Hafidh Ibn Rajab rahimahullah dalam kitab Fathul Bari, wa jumhuru ahli ilmi ala istihbabihi, dan mayoritas ahlul ilmi memandang bahwasanya berzikir setelah sholat ini disunnahkan. Waqad ruwiya anali wa ibni Abbas wa ibni Zubair wa ghairihim wa huwa qawlu Atha wa Tsauri wa Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq wa ghairihim, yang mana ini merupakan pendapat jumhur ulama dari kalangan sahabat Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas dan Ibnu Zubair serta yang lainnya. Demikian pula dari kalangan Tabi'in Atha serta Tsauri, dan dari kalangan Fudala Al-Imam Syafi'i, Imam Ahmad serta Ishaq serta yang lainnya. Naam. Barakallahu fikum. Ini menurut jumhur. Wa khalafa fi ta'ifatun qalilatun minal kufiyyin. Dan menyelisih dalam hal ini kelompok kecil dari kalangan ulama kufiyyin dari negeri Kufah. Naam. Dari negeri Kufah yang mayoritasnya ashabur ra'i. Mereka itu orang-orang yang disebut ashabur ra'i. Dalilnya kurang, hadisnya, namun dengan kawaid-kawaid yang kadangkala sekedar kias. Nah, ini barakallahu fikum. Nah, ini pendapat yang lemah. Intal murad waswab qaulul jumhur. Yang benar adalah pendapat jumhur, berzikir setelah sholat hukumnya apa? Sunnah, bukan wajib. Nah, ini barakallahu fikum. Kemudian ikhwani fillah rahimakumullah, diterangkan di sini faedah kedua, yakni adalah mengenai addu'a akibat salawat, berdoa setelah sholat. Bagaimanakah berdoa setelah sholat? Maka dibawakan rawat Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam hadis nomor 3499. An Abi Umamah radhiyallahu anhu anan Nabiy sallallahu alaihi wasallam su'ila ayu du'ai asma. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, doa apakah yang paling didengar oleh Allah? Naam, yang paling didengar. Maka Rasul berkata, jawful lailil akhir wa dubur shalawatil maktubat. Yakni doa yang dibaca di yakni malam akhir, yaitu di masa-masa sahur, di masa-masa malaikat turun dan Allah turun ke langit dunia. Naam. Dan juga dubur shalawatil maktubah, di setelah selesai daripada sholat atau di akhir sholat yang fardu. Nah, ini barakallahu fikum. Maka dari sini diterangkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah dalam kitab Nataijil Afkar. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi. Hadisnya sharih, menerangkan bahwa doa yang paling didengar adalah doa yang dibaca yaitu pada dima waktu malam akhir, dikala Allah turun ke langit dunia, dan juga setelah sholat fardu. Ya, jelas. Nah, sharih. Namun bagaimana derajat hadis ini? Diterangkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah, lahu ilalun. Dalam hadis ini ada beberapa ilah, beberapa penyakit. Ya, sudah lewat dalam pelajaran baikun ya, bahwasanya hadis dikatakan sahih itu harus apa? Mata sholat isnaduhu bin naklil adlid do'ta maddobtuhu min ghairi syududin wala illah. Yaitu hadis dikatakan sahih terpenuhi padanya lima syarat. Yang pertama, apa yang menyambung sanadnya. Nah, dengan penukilan rawi yang adil dan sempurna kedobitannya dari awal sampai akhirnya, tidak ada syad, tidak ada illah. Nah, menyambung sanadnya berurut sampai Rasul. Nah, tidak ada illah. Nah, dalam hadis ini ada ilahnya, bahkan beberapa ilah. Ilah itu penyakit yang didapatkan dalam hadis sehingga terhalang dari hadis itu menjadi sahih. Nah, apa ilahnya? Ilah di sini ilah yang ghamidah, yang kadangkala tidak nampak, hanya ahlul hadis yang tahu. Nah, apa itu? Yang pertama, ihdaha alingkita, yakni adanya keterputusan sanad. Adanya keterputusan. Qala Abbas ad-Duwari fi tarihi an Yahya ibn Ma'in lam yasma Abdurrahman ibn Sabit min Nabi Umamah. Yang diterangkan oleh Yahya ibnu Ma'in, ini salah seorang ulama jarh wa ta'dil di zamannya. Nah, Al-Imam ibnu Ma'in salah seorang ulama jarh wa ta'dil di zamannya. Beliau setelah meneliti sanad ini, beliau mengatakan Abdurrahman ibnu Sabit rawi yang meriwayatkan dari Abu Umamah ternyata lam yasma, tidak mendengar dari Abu Umamah. Oh, berarti terputus. Nah, tidak mendengar. Nah, ini demikian. Nah, ini barakallahu fikum. Ini sisi pertama. Saniha, ilah yang kedua, an anah Ibnu Jurayj. Jadi di sana ada rawi bernama Ibnu Jurayj. Ibnu Jurayj ini rawi yang dikenal sebagai mudallis. Mudallis ini senang menyamarkan, ya. Dia ketemu ulama misalnya, ketemu ulama tidak mendengar apa-apa, nanti tiba-tiba meriwayatkan, "Oh, dari fulan, orang tahunya dia kan pernah ketemu," ya. Kalau dari, oh, berarti kemungkinan benar, padahal tidak mendengar. Nah, namun disamarkan. Nah, biasanya kalau rawi sudah mudallis seperti ini, kalau dia mengucapkan riwayat hadisnya an atau qala atau anna. Jadi ada an anah, ada an anah. Kalau an anah an. Nah, kalau rawi yang jujur annya itu pasti benar. Namun rawi yang mudallis yang senang bikin samar-samar, nah, itu annya jangan-jangan enggak dengar. Mungkin ketemu namun tidak mendengar apa-apa. Faham ini ya, lihatlah. Sengaja kita sedikit mulai mengenalkan biar antum lebih ihtimam terhadap pelajaran apapun. Nah, terlebih ihtimam terhadap pelajaran apapun dalam dars. Nah, karena ahlus sunnah itu adalah ashabul hadis. Nah, kata Imam Ahmad ditanya tentang ahlus sunnah, siapa mereka? Laula ashabul hadis la adri manhum. Kalau bukan ashabul hadis, aku tidak tahu siapa mereka ahlus sunnah. Nah, nah ini an anah Ibnu Jurayj. Ibnu Jurayj dikenal oleh para ulama mudallis, ya. Orangnya senang membuat tadlis, kesamaran-kesamaran. Bertemu dengan seorang ashabul hadis, dengan ahlul hadis, tidak mendengar apa-apa, tiba-tiba pulang ke kampungnya atau cerita ke orang, "Oh, dari fulan. Nah, padahal darinya mungkin dari yang lain, bisa jadi rawi yang thiqah, bisa jadi tidak. Nah, nah maka di sini ada an anah Ibnu Jurayj. Berarti dihukumi lemah. Nah, hadisnya mudallas. Nah, hadisnya mudallas nanti. Salisuha. Nah, yang ketiganya adanya syudzud, adanya syad, yakni perselisihan lafad dari jalan yang lebih kuat atau lebih banyak. Nah, pada mana fa inna huja'an khamsati min ashabi Abi Umamah, maka sesungguhnya telah datang riwayat hadis ini dari 5 muridnya Abu Umamah. Kalau tadi Abdurrahman, nah, Ibnu Sabit salah seorang yang meriwayatkan dari Abu Umamah. Sementara yang meriwayatkan dari Abu Umamah ini banyak. Di antaranya 5 murid yang lainnya, nah, yang duduk bersama Abu Umamah mendengarkan hadis ini, meriwayatkannya, apa namanya, aslu hadal hadis min riwayati Abi Umamah an-Namr ibni Abasah waqta sara kulluhum ala yani syikil awal min al hadis, yaitu asal hadis ini dari Abu Umamah yang meriwayatkan dari Amr ibn Abasah. Yang 5 rawi ini yang lebih siqah, yang lebih kuat, mereka hanya membatasi pada yani lafaz pertama. Apa itu? Yaitu bahwasanya 6 ditanya, doa mana yang paling didengar oleh Allah? Jawful laylil akhir, doa yang dibaca di akhir malam dikala Allah turun ke langit dunia. Lah tambahan duburo solawatil maktubah tidak didapatkan dalam riwayat-riwayat mereka. Nah ini mulai, oh pantesan, perlunya kita bertanya kepada para ulama. Ya, karena tadi bisa jadi orang ini menyelisihi rawi-rawi yang lainnya. Nah, ini barakallahu fikum. Sehingga di sini ini wastadalla ba'du alil ilmi bihadzal hadis ala istihbabi du'a akibat shalawatil maktubah. Nah, sebagian ahlul ilmi yang mereka berpegang dengan hadis yang tadi syadz ataupun mudallas ataupun juga adanya inqita' tadi, ini mereka, ini kan yang penting ada hadisnya. Berarti disunahkan berdoa setelah sholat fardu. Nah, lainlah indahnya kitab Bulughul Maram. Al-Imam Ibnu Hajar membawakan hadis-hadis yang kadangkala dibawakan atau dijadikan dalil oleh mereka orang yang memiliki pendapat amalan. Kemudian diterangkan para ulama tentang derajat hadis-hadis tersebut. Nah, hendaknya demikian seorang thalibul ilmi. Nah, Artinya terangkan ini maksudnya apa? Nah, ini derajatnya gimana? Demikian. Wallahu a'lamu bishawab. Naam. Ada faedah di sini tentang apa namanya? Berdoa setelah salat fardu. Dinukilkan dari Majmu' Fatawa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah jilid ke-22 halaman 512 sampai 513. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wastahabba ta'ifatun ukhra min ashabi Syafi'i wa ghairihi doa akibat salawatil khams. Naam. Yani sekelompok yang lain dari ashabu Syafi'i yang bermadhab Syafi'iyah dan yang lainnya mereka menganggap sunnahnya berdoa setelah sholat 5 waktu. Wa kulluhum muttafiqun ala anna man taraka doa lam yungkar alaihi. Mereka memandang bahwasanya berdoa setelah sholat fardu itu sekedar sunnah. Dan semuanya sepakat orang yang meninggalkan doa setelah sholat fardu tidak boleh diingkari. Ya, tidak boleh diingkari. Naam. Wa man nankara alaihi fahuwa mukhti'un bittifaqil ulama. Orang yang menyalahkan orang yang tidak berdoa setelah sholat fardu, maka itu malah salah dan keliru menurut kesepakatan para ulama. Ya. Lihatlah. Naam, kadang sholat enggak doa lah. Tahu ya, lah ini aneh lah. Jadi belajar mereka para ulama sepakat berdoa setelah atau di sini adhab, yani ashabu Syafi'i, madhab Syafi'i ya. Ini memandang bukan kesepakatan ulama. Madhab Syafi'i ya memandang berdoa setelah sholat fardu hukumnya apa? Sunnah. Namun mereka sepakat kalau ada di sana orang yang tidak berdoa setelah sholat fardu tidak boleh diingkari. Kalau diingkari, yang mengingkari ini dihukumi keliru dan salah. Nah, dengan kesepakatan para ulama. Faina hadza laisa ma'muran bihi. Kenapa demikian? Karena doa setelah sholat fardu tidaklah diperintahkan. La amro ijabin wala amro istihbabin fi hadza al-mautin. Tidak dengan perintah yang mewajibkan, tidak pula dengan perintah yang sifatnya anjuran dan dicintai. Naam. Di tempat ini, yaitu di tempat setelah sholat fardu. Wal munkaru ala tariki ahaku bilingkari minhu. Naam. Ini wal munkir, naam wal munkiri ala tariki ahaku bilingkar minhu. Naam. Orang yang mengingkari, orang yang meninggalkan sholat, orang yang meninggalkan doa setelah sholat fardu. Kalau ada orang tidak berdoa setelah sholat fardu, kok malah disalahkan? Orang ini lebih pantas disalahkan. Ya, orang yang menyalahkan orang yang tidak berdoa, ya, kenapa? Kenapa kok lebih pantas disalahkan? Ya, ini balil fa'ilu ahaku bilingkar. Nah, ini indah sekali kalimat beliau. Wal mungkir ala tariki ahaku bilingkari minhu. Orang yang tidak berdoa setelah sholat fardu ini lebih pantas untuk diingkari, untuk disalahkan. Nah, kenapa engkau mengingkari orang yang tidak melakukan doa apa namanya setelah sholat fardu? Wong itu tidak diperintahkan dengan perintah yang wajib, tidak pula dengan anjuran. Nah, ini ya, kenapa kau ingkari? Ya, bal bahkan al fa'il alal mudawamah, naam, bal fa'ilu ahakku bilingkar fa inna mudawamah ta'ala ma lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yudawimu alaihi fi shalawat khams laisa masyru'an bal makruh. Kata beliau, bahkan orang yang melakukannya lebih pantas juga untuk diingkari, karena dia lebih-lebih yang terus-menerus melakukannya setelah sholat fardu berdoa, setelah sholat fardu berdoa, karena dia melakukan sesuatu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melakukannya secara terus-menerus. Nah, dalam sholat fardu sehingga ini tidaklah disyariatkan namun justru diingkari. Wallahu a'lamu bishawab. Ini barakallahu fikum. Sehingga di sini perkara penting ikhwani fillah rahimakumullah, justru doa itu sebelum salam. Ya, sebaiknya kata Syekhul Islam yang namanya doa adalah sebelum salam. Kalau zikir setelah salam. Nah, ini. Jadi kalau mau berdoa ya sudah, antum sholat sunnah, Faliyatakhayyar minal mas'alati ma ajabahu atau masya'a. Sudah baca salat. Lama banget ya enggak salam-salam. Ya mungkin doanya panjang. Nah, namun kalau jadi makmum ya jadi imam ya kira-kira lah murah kepada makmum. Ini ya difahami sini ya. Jadi barakallahu fikum, ini wallahu a'lamu bisawab keterangan beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, lauda al-imamu wal ma'mumu ahyanan akibat salat li amrin arid lam yu'addu hadza mukhalifan di sunnah. Namun di sini penting, kalau seandainya ada imam atau makmum berdoa setelah sholat fardu, namun sifatnya ahyanan kadang-kadang li amrin arid karena ada hal yang membutuhkan doa, nah, maka ini lam yungkar, tidak diingkari, walam yu'adda hadza mukhalifan lisunnah, dan tidak dianggap ini menyelisih sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena tidak terus menerus. Nah, wallahu a'lamu bishawab. Nah, ini yang mudah kita baca di malam hari ini. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Ada benarnya datang dari Allah Ta'ala semata, kekeliruan dari kami dan syaitan. Maka kami beristighfar kepada Allah, kemudian meminta maaf yang sebesar-besarnya. Dan akan datang insya Allah di sana tentang pembahasan mengenai sholat-sholat rawatib. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.